بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعده. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع مشايخنا وأئمة المسلمين ولجميع المسلمين أجمعين. قال الإمام الحافظ علي بن حجر العسقلاني المصري رحمه الله تعالى في كتابه البلوغ المرام وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات أخرج الأربعة وصحه الترمذي وابن خزيمة أخرج الأربعة أبو داود النسائي الترمذي dan ابن ماجه dan disahihkan oleh الترمذي juga dikeluarkan oleh Imam Ibnu Huzaimah dalam kitab as-sahihnya dan beliau mensahihkannya. Ya, ini sucinya kucing. Qala wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala jaa'a a'rabiyyu fa bala fi ta'ifatil masjid fa zajarahu an-nasu fa nahahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam falamma qada bawlahu amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi dhanubin min ma'in fa uhriqa 'alaihi muttafaqun 'alaihi. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان فأما ميتتان فالجراد والحوت وأما الدمان فالطحال والكبد أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف. حديث sebelumnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dan lafaz ini lafaz Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, wa fi dha'fun, di dalamnya terdapat kelemahan. Dan hadis ini hadis sahih, disahihkan oleh Ibnu Hajar dalam Tahrisul Habir, Tahrisul Habir, mauquf ala Ibnu Umar. Dan ini hukumnya hukum marfu, karena tidak mungkin yang semisal ini dari ijtihad. Dari ijtihad. Ya, ini dua bangkai yang halal, yakni belalang dan ikan. Dua darah yang halal, yakni hati dan limpa, atau limpa dan hati. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah kemarin khilaf ulama nama dan nama beliau dan nama bapaknya. Sebagian menyampaikan sampai 30 pendapat. Mustasyrik, apa, orientalis, di antara titik atau poin kritik beliau terhadap hadis-hadis, bahwasanya hadis itu banyak dikenal oleh Abu Hurairah dan muhaddis menerima riwayat Abu Hurairah. Sementara menurut mereka Abu Hurairah ini bermasalah. Di antara sebab permasalahannya, namanya tidak dikenal. Menurut mereka tidak mungkin seorang namanya tidak dikenal. Padahal ini sangat mungkin orang dikenal dengan gelar atau sebagainya, sementara nama tidak diketahui sama sekali. Orang dikenal dengan sifat baiknya, sifat dermawannya, sehingga seorang dikatakan Al-Karim, sementara orang tidak tahu siapa namanya. Demikian juga Abu Hurairah dikenal adalahnya, walaupun namanya diperselisihkan. Banyak sahabat yang lain namanya kurang dikenal, misalnya Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri atau juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia kurang dikenal namanya, tapi tidak dipermasalahkan tentang kredibilitas mereka. Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau Abdullah bin Utsman bin Umar. Bapaknya Utsman dengan memiliki kunyah Abu Quhafah. Sedangkan Abu Sa'id Al-Khudri Demikian juga seperti Abu Bakar tadi, jarang diketahui atau jarang orang mengetahui namanya Abu Sa'id Al-Khudri. Dan beliau adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Malik bin Sinan Abu Sa'id Al-Khudri. Jarang orang tahu namanya. Siapa namanya? Siapa Sa'ad bin Malik bin Sinan? Atau siapa Abu Sa'id Al-Khudri? Jarang orang tahu. Dan ini ketidaktahuan atau asingnya nama seorang tidak menjadikan seorang itu tidak kredibel dalam meriwayatkan hadis. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza waqa'a dzubabu fi syarabi ahadikum falyaghmishu summa liyanzihu summa liyanzihu fa inna fi ahadi janahihi da'an wa fil akhir shifa. Akhrajahul Bukhari wa Abu Daud. Wa zada wa innahu yattaqi bi janahi alladhi fihi da. Ini di antara hadis yang masuk dalam hadis-hadis yang menunjukkan nubuahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan jika ada seekor lalat jatuh dalam minuman, maka tenggelamkan lalu dibuang lalu minum minuman tadi. Dan dalam riwayat Abu Dawud ditambahkan bahwasanya lalat tadi jatuh pada sisi sayap yang mengandung racun, maka tenggelamkan pada sayap yang satu lagi mengandung penawar bagi racun tadi. Wan Abi Walqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma quti'a minal bahimah wa hiya hayyah fa huwa maitatun. Akhrajahu Abu Daud wa Tirmizi wa hasanahu wa lafdhu lahu. Apa yang terpotong maka itu adalah bangkai dan yang lainnya. Qala babul ahkamil aniyah, bab terkait dengan hukum-hukum wadah, bejana penyimpan air. An Huzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhuma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah wala ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Muttafaqun alaihi. Ini hadis ini menunjukkan keharaman pengguna dari emas dan perak untuk makan dan minum. Dan untuk makan dan minum. Adapun wadah yang terbuat dari selain emas dan perak maka tidak ada masalah. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, dan umpan air digunakan untuk berwudu pun dikiaskan kepada makan dan minum. Ini yang kalangan Syafi'i. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allazi yashrabu fi ina'i fiddah innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Minum dari wadah yang terbuat dari emas dan perak. Pada hadis ini fiddah. Rasulullah berkata pada terkait dengan orang yang minum dari wadah yang terbuat dari perak, sungguhnya dia telah menuangkan pada perutnya neraka jahannam. Qala wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dubighal ihabu qat tahura. Akhraj al-Muslim wa indahu al-arba'ah wa indal arba'ah ayyuma ihabin dubigha. Qala wa an Salamah ibn Muhib Muhabbiq radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bau juludil maitati tuhuruha. Sahahu Ibnu Hibban. Sahahu Ibnu Hibban. Hadis dengan lafaz ini sebenarnya diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari Aisyah. Adapun riwayat Salamah bin Muhabbid itu dengan zakatul adim di bahuhu. Bukan dengan lafaz yang disebutkan di sini. Adapun dengan lafaz yang disebutkan ini di bahu julu dil maitah tuhuruha. Ini riwayat Aisyah radhiyallahu anha umul mukminin dalam Sahih Ibnu Hibban dan Ad-Dharqutni yang lainnya. Wan Maimunah radhiyallahu anha qalat marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syatin yajurrunaha faqala law akhadhtum ihabaha faqalu innaha maitatun faqala yutahhiruha al-ma'u wal qarad. Akhrajahu Abu Daud wa Nasa'i. Hadis ini hadis sahih. Dengan beberapa jalurnya, dengan syawahidnya. Hadis ini, seluruh hadis ini menunjukkan bahwasanya kulit hewan yang boleh dimakan, sekalipun hewan tadi menjadi bangkai, artinya yang tidak disembelih secara syar'i, maka dapat dimanfaatkan setelah disamak. Dan mensamak hewan tidak mesti dengan air, tetapi harus dengan sesuatu yang tajam. Memisahkan bagian jildnya dengan bagian sisa dagingnya. Namun setelah itu dia harus dicuci. Karena kulit yang telah disamak tadi, seperti pakaian yang terkena najis. Maka dia harus dicuci terlebih dahulu. Artinya ketika disamak tidak perlu dengan air. Ketika disamak tidak perlu dengan air, tetapi setelah disamak harus dibasuh dengan air. Ini mazhab jumhur. Ini juga yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Adapun sebagian pendapat dari mazhab Ahmad atau mungkin yang muktamad dalam mazhab Ahmad, bahwasanya kulit bangkai tidak dapat disucikan. Wallahu a'lam. Qala wa an Abi Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah inna bi ardin qaumin ahli kitab afa na'kulu fi aniyatihim qala la ta'kulu fiha illa alla tajidu ghayraha fa'siluha wa kulu fiha muttafaqun alayhi. Qala wa an Imran ibn Husain radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu tawaddau min mazadati imra'atin musyrikah muttafaqun alaihi fi haditsin tawil. Hadis ini menunjukkan kebolehan menggunakan wadah ahli kitab, kebolehan menggunakan wadah orang-orang musyrik dalam keadaan memang tidak ada wadah lain yang bisa dipakai. Namun jika ada wadah lain selain wadah mereka, maka cukup menggunakan wadah lain. Nah, jika tidak ada, maka boleh menggunakan wadah mereka dengan syarat wadah tadi harus dicuci terlebih dahulu. Ini wadah ahlu syirki atau orang-orang musyrik. Demikian juga wadah ahli kitab. Wadah yang biasa digunakan oleh ahli kitab. Dan ini secara asal boleh. Kecuali jika wadah tadi diketahui adalah wadah yang memang digunakan untuk menyimpan atau mengolah hewan-hewan yang diharamkan seperti babi atau anjing dan sebagainya. Namun jika tidak, maka makanya boleh. Qala wa Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna qadah an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inkasara fattakhadha makana sya'bi silsilatan min fiddah. Akhrajahu Al-Bukhari. Ini menunjukkan bolehnya menggunakan sesuatu yang terbuat dari perak. Adapun yang terbuat dari emas, maka dia tidak boleh kecuali jika memang ada hajat. Qala bab izalatun najasah wa bayaniha. Bab terkait dengan cara menghilangkan najis. Qala an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an khamri tutakhadhu khalla. Qala la. Akhrajahu Muslim wa Tirmidzi wa qala Hasan sahih. Terkait dengan khamar yang berubah sifat. Khamar yang berubah sifat menjadi air biasa. Maka jika dia berubah dengan sendirinya, maka boleh untuk dimanfaatkan. Dia dianggap suci. Tapi kalau dia berubah dengan cara memasukkan sesuatu ke dalam khamar tadi, maka yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, dia tetap tidak dianggap suci, apalagi mensucikan. Karena dengan masuknya sesuatu ke dalam khamar, menjadikan sesuatu yang masuk tadi najis. Sebagaimana khamar najis dalam pendapat yang mu'tamad di kalangan Syafi'inya. Sehingga sekalipun khamar tadi berubah menjadi air tawar, yang jelas air tadi atau cairan tadi telah bersentuhan dengan sesuatu yang najis. Ini sesuatu yang masuk yang bersentuhan dengan khamar sehingga dia menjadi najis. Kemudian khamar tadi itu berubah menjadi tawar, tetapi sesuatu yang masuk tadi tetap sudah menyentuhnya. Qala wa anhu qala wa anhu yakni Anas bin Malik Abu Hamzah radhiyallahu anhu lamma kana yaumul Khaibar amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Talha fanada inna Allah wa rasulahu yanhayanikum anhumil humuril ahliyah fa innaha rijsun muttafaqun alaih. Ini pada peristiwa Khaybar, syariat telah mengharamkan keledai humur ahliyah. Karena itu rijsun muttafaqun alaih. Berbeda dengan nanti himarul wahsyi. Himarul wahsyi maksudnya zebra. Fala ba'sa bihi. Qala wa an amri ni kharijah radhiyallahu anhu qala khatabana nabiy sallallahu alaihi wasallam bi Mina wa huwa ala rahilatihi wa lu'abuha yasilu ala katifi. Wa akhrajahu Ahmad wa Tirmizi wa sahahu ay sahahu Tirmizi. Hadis ini ada sedikitnya ada dua faedah. Yang pertama, bolehnya berkhutbah di atas tunggangan jika memang dibutuhkan. Atau berkhutbah di atas sesuatu yang tinggi jika memang dibutuhkan. Selain dari khutbah Jumat. Misalnya untuk menarik perhatian mukhatab atau mustami'in. Sebagaimana Nabi khutbah di Mina di atas tunggangannya. Juga ketika Nabi berada di Arafah, beliau berkhutbah di atas keledainya. Dan di sini juga menunjukkan bahwasanya sucinya, air liurnya, air liur tunggangan. Ini keledai. Qala wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsilu mani thumma yakhruju ila salati fi dhalika thawb wa ana anzura ila athari al-ghasli fihi muttafaqun alaihi wa li Muslim laqad kuntu afrukuhu min thawbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farkan fa yusalli fihi wa fi lafdhi lahu laqad kuntu ahukuhu yabisan bi dhufri min thawbihi. Dan jumhur, wallahu alam apakah ijma, memandang sucinya mani. Demikian juga Syafi'i. Qala wa an Abi Samah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalu min baulil jariyah wa yurashu min baulil ghulam. Akhrajahu Abu Daud wa Nasa'i wa Shahih Hakim. Ya, ini pakaian yang terkena kencing anak perempuan atau bayi perempuan maka dia dibasuh. Adapun pakaian yang terkena kencing bayi laki-laki maka dia cukup dipercikkan saja, dengan catatan bayi laki-laki tadi tidak makan atau belum makan kecuali air susu ibunya saja. Adapun jika bayi laki-laki tadi sudah mengkonsumsi selain air susu ibu, maka dia dianggap najis sehingga dia harus dibasuh. Wan Asma binti Abi Bakrin radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi damil hayd yusibu thauba tahuttuhu summa taqrusuhu bil ma' summa tanakhaduhu summa tusalli fihi muttafaqun alaih. Ini cara untuk membersihkan bekas darah haid. Ya, ini dikerik terlebih dahulu bekas tadi. Kemudian dibasuh dengan air. Kemudian dipercikkan di sini tanhuduhu. Kemudian bisa digunakan untuk pakaian salat. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qalat Khawlah ya Rasulullah qalat Khawlah radhiyallahu anha ya Rasulullah fa in lam yadhhab ad-dam qala yakfiki al-ma wa la yadhurruki atharuhu. Akhrajahu at-Tirmizi wa sanaduhu dhaif. Tetapi hadis ini ada sahih. Hadis ini hadis sahih dengan jalan-jalan yang lain, dengan seluruh jalannya. Dan ini kesempurnaan dari hadis terkait dengan membasuh darah bekas haid tadi. Jika setelah itu masih ada bekas atau bekas tanda pada pakaian, kalau itu bekas haid, setelah dibasuh seperti tadi, setelah dikerik, setelah dibasuh seterusnya, maka itu tidak membahayakan. Maka di sini terkait dengan menghilangkan najis ada beberapa cara. Ada yang cukup yang harus dibasuh dengan air saja, ada yang cukup dipercikkan, ada yang harus dikerik terlebih dahulu kemudian dibasuh dengan air. Ini haid, dipercikkan tadi kencing bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi selain air susu ibu. Ada yang harus keumumannya harus dibasuh dengan air. Adapun dengan jilatan anjing pada wadah atau bekas wadah yang airnya bekas diminum oleh anjing, maka dia harus dibasuh 7 kali, salah satunya dengan tanah atau pasir. Qala babul wudu. Qala bab fi ahkamil wudu. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala laula an asyqa ala ummati la amartuhum bi siwaki ma kulli wudu. Akhrajahu Malik wa Ahmad wa Nasa'i wa Shahih Ibnu Khuzaimah. Hadis ini hadis sahih. Diriwayatkan oleh Malik dalam Muwatta'nya, Ahmad, Nasa'i dalam Al-Kubra dan yang lainnya. Bahwasanya ini menunjukkan istihbabnya untuk bersiwak pada setiap kali atau sebelum berwudu. Qala wa an Humran anna Utsman radhiyallahu anhu da'a bi wudu'in fa wasala kafaihi 3 marat summa matmada wastanshaqa wastanthara. ثم غسل وجهه 3 مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى مرفقه 3 مرات، ثم اليسرى مثل ذلك، ثم مس برأسه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات، ثم اليسرى مثل ذلك، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا. متفق عليه. Ini di antara atau ini cara kaifiat wudhu yang sempurna. Wan Adi radhiyallahu anhu fi sifati wudhu'i Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa masaha bi ra'sihi wahidatan. Nabi dalam hadis Utsman tadi hanya zahir dari nas bahwasanya Nabi mengusap 1 kali untuk kepala. Adapun dalam hadis Ali ini nas, sifatnya nas, tadi zahir, yang ini nas bahwasanya Nabi mengusap 1 kali untuk kepalanya. Akhrajahu Abu Daud wa Nasa'i wa Tirmidzi bi isnadin sahih. Wa an Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhu fi sifati wudhu'i wudhu'i Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa massaha sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi fa aqbala bi yadihi wa adbara. Muttafaqun alaih. Yani membasuh bagian depan kemudian dibawa ke belakang kemudian ke depan kembali. Wa fil lazim lahuma bada'a bi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafahu thumma raddahuma ila makanil ladzi bada'a minhu. Ya, seperti tadi. Diusap dari depan kemudian dibawa ke belakang kemudian dibawa ke depan kembali. Sekali usap. Wa an Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhuma fi sifatil wudu qala thumma masa Rasulullah bi ra'sihi wa adkhala isba'aihi sabahataini fi udhunaihi wa masa bi ibha maihi zahir udhunaihi. Akhrajahu Abu Daud wa Nasai wa Sahu Ibnu Huzaimah. Ini kesempurnaan dari mengusap kepala setelah dibawa ke depan kemudian langsung membasuh telinga dengan bekas air yang sama, tidak mengambil air yang baru. Kemudian jempolnya menggosok bagian luarnya, telunjuknya bagian dalam telinga. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza staiqadha ahadukum min manamihi falyastansir thalasan fa inna syaitan yabitu ala khayshumihi. Muttafaqun alaih. Ini perintah untuk istinsar. Wa anhu idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yamis yadahu fil ina' hatta yaghsilaha thalathan fa innahu la yadri aina batat yadahu. Muttafaqun alaihi wa hadha lafdhu Muslim. Terkait dengan membasuh tangan sebelum mencelupkan ke dalam wadah air, khilaf para ulama, apakah ini khusus untuk tidur malam ataukah untuk semua tidur, apakah siang ataupun malam. Sebagian yang mengatakan ini untuk tidur malam diambil istifadah dari kalimat fa innahu la yadri aina batat yadahu. Batat itu hanya untuk yang tidur malam. Di antara yang berpegang dengan pendapat ini adalah Ibn Abdul Bar dan yang lainnya dari Malikiyah. Sebagian lain mengatakan kapanpun ketika dia tidur siang atau malam. Karena illahnya adalah ketidaktahuan di mana tangannya tadi, khawatir tangannya menyentuh bagian tubuhnya yang di situ ada najis. Qala wa andakit ibni Sabirah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbiril wudu wa khallil bainal asabi wa balig fi istinshak illa an takuna shaiman. Ini jelas, sempurnakan wudu dan basuh celah-celah jari dan bersungguh-sungguh dalam istinshak, yakni memasukkan air ke dalam lubang hidung. Akhrajal arba'ah wasahu Ibnu Huzaimah wali Abi Daud fi riwayatin idza tawadda'ta fa matmit. Wa Utsman radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yukhallilu lihyatahu fil wudu. Akhrajat Tirmizi wa sahih Ibnu Huzaimah. Ini bagi yang memiliki jenggot yang lebat khususnya, maka ditakhlil. Qala wa an Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam utiya bi thulutsai muddin faja'ala yadluku zira'aihi. Akhrajahu Ahmad wa sahahu Ibnu Khuzaimah. Hadis ini hadis sahih. Bi thulutsil mudd faja'ala Yadluku ziraihi, mentetlik ziraknya, lengan beliau. Ya, tidak dibasuh, tidak disiram maksudnya, tapi diusap tetlik. Wa anhu annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu li udhunayhi ma'an khilaf al-ma'i alladhi akhadha li ra'sihi. Di sini akhraj al-Baihaqi wa qala isnaduhu sahih wa sahahu Tirmidzi aidan wa huwa 'inda Muslim min hadzal wajhi bil lafzi wa masa bi ra'sihi bi ma'in ghairu fadli yadayhi wa huwa mahfud. Artinya lafaz hadis ini sanadnya sahih tetapi lafaznya menyelisih lafaz yang lebih kuat seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya beliau mengusap kepala dengan air yang bukan bekas dari beliau membasuh tangan. Sedangkan dalam riwayat Baihaqi tadi, beliau membasuh telinganya dengan air yang sisa dari dia membasuh kepala. Ini khilaf. Dan hadis ini, hadis yang pertama tadi, membasuh telinga dengan air sisa dari membasuh kepala, hadisnya dhaif dengan sebab itu. Dengan sebab menyelisih riwayat yang lebih kuat. Syadz. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ummati ya'tuna yawmal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu faman istata'a minkum an tutayyutila ghurratahu falyaf'al muttafaqun alaihi wal lafzu li Muslim. Yang dimaksud dengan ghurran ini cahaya putih pada jabhahnya, dahinya. Sedangkan muhajjalin, cahaya putih pada tangan dan telapak kakinya, kodamnya. Qala wa Aisyah radhiyallahu anha qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'ni kullih muttafaqun alaihi. Ini anjuran untuk mendahulukan yang kanan dalam setiap hal, dalam langkah, menggunakan sepatu atau alas kaki, dalam berjalan, keluar dari rumah, keluar dari rumah dan sebagainya. Kecuali beberapa hal yang dikecualikan, yakni masuk masjid dengan kaki kanan atau masuk ke kamar mandi dengan kiri atau melepas sepatu kaki kiri terlebih dahulu. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza tawaddatum fabda'u bi yaminikum akhrajahu arba'ah wa sahahu Ibnu Huzaimah wa anil Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddha famasaha bi nasiyatihi wa ala imamatihi wal khuffain akhrajahu Muslim. Ini cara berwudu orang yang menggunakan imamah atau orang yang menggunakan khuf, yaitu cukup dengan diusap. Adapun imamah membasuh atau mengusap bagian depan kepala, kemudian selebihnya mengusap imamah. Adapun khuf cukup dengan mengusap khufnya saja, dengan syarat pertama khuf tadi digunakan dalam keadaan bersuci, artinya seorang berwudu lebih dahulu, kemudian baru dia gunakan khuf. Kemudian jika dia butuh untuk berwudu kembali, cukup dia mengusap khufnya tanpa melepasnya. Yang kedua, batas waktu mengusap tadi, 1 hari 1 malam bagi orang yang mukim, 3 hari 3 malam bagi orang yang safar. Qala wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma fi sifati haji Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sallallahu alaihi wasallam ibda'u bima bada Allahu bihi akhrajun Nasa'i hakadha bi lafzil amrin wa huwa 'inda Muslim bi lafzil khabar. Qala wa anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam iza tawadda'a adara al-ma' 'ala mirfaqaihi akhrajahu Dharqutni bi isnadin dha'if. Hadis ini sahih dengan syawahidnya. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la wudu'a liman lam yadhkur ismallahu alaihi akhrajahu Ahmad wa Abu Daud wa Ibnu Majah bi isnadin dhaif Walid Tirmizi an Sa'id ibn Zaid wa Abi Sa'id Khudri wa nahwahu wa qala Ahmad la yasbutu fihi syai'. Nah, di sini Syafi'iyah memandang bahwasanya tasmiyah ini tidak wajib, namun sebagian memandang, yang lainnya memandang tasmiyah ketika wudu itu wajib. Adapun Syafi'iyah masukkan dalam kategori sunnah. Dan hadis ini hasan dengan seluruh jalurnya. Qala wa an Talha ibn Musarrif an abihi an jaddi qala qara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yafsilu bainal matmadah wal istinshaq. Akhrajahu Abu Dawud bi isnadin dhaif. Hadis ini dhaif. Dan yang sahih bahwasanya beliau menyatukan antara matmadah dan istinshaq, antara berkumur dan istinshaq. Artinya beliau mengambil air satu ciduk, lalu air dari telapak tangan tadi langsung dibawa ke untuk dimasukkan untuk istinshaq dan matmadah sekaligus. Qala wa an Ali radhiyallahu anhu fi sifatil wudu, summa tamatmadah wastansara salasan yumatmidu wa yanthuru min kaffil ladzi ya'khudhu minhu ma. Akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i. Wa an Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu fi sifatil wudu, ثم أدخل صلى الله عليه وسلم يده فمضمض واستنشق من كف واحدة. Nah, ini يفعل ذلك ثلاثا متفق عليه. Ini yang sah, ini yang sahih. Qala wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, wa an Anas radhiyallahu anhu qala ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan wa fi qadamihi mithla dhufri lam yasibhu al-ma fa qala irji fa ahsin wudu'aka. Akhrajahu Abu Daud wa Nasa'i. Ini dalam riwayat yang lain, Rasulullah, dalam riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW meninggikan suaranya. Beliau mengatakan wailu lil aqabi minan nar, kepada ada sahabat yang tidak sempurna dalam membasuh kaki. Wajibnya wajib berwudu secara sempurna, membasuh seluruh bagian anggota wudu tanpa ada yang tersisa. Wa anhu ai Anas bin Malik qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil mud wa yaghtasilu bis sa'in ila khamsati amdad. Muttafaqun alaih. Demikian wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berwudu dengan total air untuk berwudu itu satu mud saja. Satu mud ini dengan takaran mud, bukan bukan artinya satu kali ciduk dengan dua telapak tangan. Itu lebih kurang sekitar 700 ml atau 800 ml. Wa yaktasilu bi sha'in, beliau mandi. Demikian mandi janabah dengan satu sha'. Satu sha' itu 4 mud Madinah. Sampai paling banyak 5 mud. Maka Nabi SAW melarang untuk mubazir israf dalam menggunakan air ketika berwudu. Berbeda dengan kita yang berwudu buka keran sebesar-besar. Berwudu dalam keadaan lebay, entah ampun. Padahal cukup dibuka dengan secukupnya saja. Qala wa an Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma minkum min ahadin yatawadda fayusbil wudu thumma yaqulu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah. Akhrajahu Muslim. Ini riwayat Muslim sampai di sini. Wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Tirmizi wa Zada. Adapun riwayat Tirmizi, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Nah, ini hadis terkait dengan doa setelah berwudu. Ini hadis yang sempurna. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Qala Qala bab mashil ala khuffain, membasuh, mengusap dua khuf. Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala kuntu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fatawadda fa ahwaitu لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما متفق عليه. وللأربعة عنه إلا النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخف وأسفله وفي إسناد ضعف. Nah, ini tentang mengusap khuf disebutkan tadi. Syarat mengusap khuf yang pertama, khuf tadi digunakan dalam keadaan suci. Ini seorang orang yang menggunakan khuf, sebelum dia menggunakan khuf, dia sudah bersuci terlebih dahulu, lalu dia menggunakan khuf, lalu setelahnya jika dia butuh untuk berwudu, maka bagian kakinya cukup dia mengusap bagian atas khufnya. Ini yang sahih. Adapun mengusap bagian bawahnya, ini diriwayatkan dengan hadis riwayat yang dhaif dan tidak matsur dari sahabat demikian. Qala wa an Ali radhiyallahu anhu qala law kana ad-dinu bir ra'yi la kana asfalul khuffi aula bil mashi min a'lahu wa qad ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahiri khuffaihi. Akhrajahu Abu Daud wa bi isnadin hasan. Akhrajahu Abu Daud bi isnadin hasan. Hadis ini hadis sahih. Rekan Abu Daud dan yang lainnya. Faedah dari hadis ini pertama, bahwasanya mengusap khuf itu bagian atasnya saja, bukan bagian bawah. Kedua, bahwasanya agama dibangun atas dasar dalil yang ma'thur, bukan semata-mata ro'yu atau akal. Maka di sini tertolak semua hukum yang dibangun semata-mata di atas dasar ro'yu saja, tidak berlandaskan kepada Al-Quran ataupun sunnah. Apalagi yang menyelisih Al-Quran ataupun sunnah. Nah, di sini juga jelas hadis yang masyhur di kalangan terkhusus Mu'tazilah atau yang semisalnya yang mengikuti mazhab Mu'tazilah, Ahlul Ra'i, mereka mengatakan inna din ar-ra'yu atau yang semisalnya faladina liman la aqlalah misalnya. Tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Ya, yang mereka maksud dengan riwayat ini bahwasanya agama itu dibangun di atas akal. Hukum-hukum termasuk masalah-masalah i'tiqadiyah itu dibangun di atas dasar akal. Sehingga mereka menolak dalil dengan persangkaan akal semata. Adapun yang dimaksud, kalau yang dimaksud bahwasanya tidak ada hukum-hukum syar'i, hukum-hukum taklifi bagi orang yang tidak memiliki akal, artinya orang gila atau yang semisalnya, maka ini sahih dan dia tidak membutuhkan hadis ini. Hadis ini la aslalahu. Hadis tadi la aslalahu disebutkan oleh Syekh Albani pada hadis pertama dalam silsilah dhaifah. Qala wa an Safwan ibn Assal radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safaran alla nanzi'a khifafana thalathata ayyam wa layalihinna illa min janabah walakin min gha'id wa baulin wa naumin. Akhrajahu An-Nasa'i wa Tirmizi wa lafdhu lahu wa Ibnu Khuzaimah wa sahahahu. Hadis ini terkait dengan syarat. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu anhu qala ja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam salasa ayyam wa layalihinna lil musafir wa yawman wa lailah lil muqim. Yani fil mashi ala khuffain. Akhrajahu Muslim. Nah, dua hadis ini menunjukkan batas waktu mengusap khuf tadi. Artinya jika lewat masa ini bagi musafir 3 hari 3 malam, maka dia harus menanggalkan sepatunya, dia berwudu secara sempurna, membasuh kakinya. Lalu dia gunakan kembali sepatunya atau khufnya. Lalu setelah itu, jika dia butuh untuk berwudu, boleh dia mengusap khuf. Kemudian dihitung lagi batas akhirnya 3 hari 3 malam setelah itu. Bagi musafir 1 hari 1 malam, setelah itu dia harus berwudu secara sempurna. Kemudian, dari hadis yang sebelumnya menunjukkan mengusap khuf juga batal dengan sebab janabah, karena janabah harus dengan mandi, tidak dengan berwudu. Sedangkan mengusap khuf dia pada tempat ketika seorang harus berwudu. Lalu faedah yang lain, wudu itu batal dengan sebab ghaid, baul dan juga tidur. Tidur di sini adalah tidur yang dalam keadaan tidur secara umum, yakni seorang yang merebahkan tulang punggungnya. Adapun tidur yang seorang tidur dengan cara duduk, sementara tamakin atau tamakun duduknya, maka wudunya tidak batal. Dan ini yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Wallahu a'lam. Qala wa an Tsauban, dan dalilnya adalah hadis Anas dan yang lainnya nanti pada nawaqidul wudu insyaallah. Qala wa an Sauban radhiyallahu anhu qala ba'atsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyatan fa amarahum ayyamsahu ala asa asaib yakni amaim wattasakhin yakni al-khifaf. Rawu Ahmad wa Abu Daud wa Sahu al-Hakim. Ini mengusap khuf tadi. Hadis ini hadis sahih. Wan Umar mauqufan wa Anas marfu'an iza tawadda'a ahadukum wa lubisa wa labisa khufahi falyamsah alaihima wal yusalli fihima wa la yakhla'huma in syaa'a illa min janabah. Akhrajah Dharqutni wal Hakim wa Sahu. Hadis ini hadis sahih dan hukumnya jelas tadi sudah dijelaskan. Wan Abi Bakrah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu rakhasa lil musafir salasata ayyam wa layalihinna wa lil muqim wa yawman wa lailah idza tatahhara fala bisa khuffaihi ayyam saha alaihima. Akhrajah Dharqutni wa sahahu Ibnu Khuzaimah. Akhrajah Dharqutni bukan Dharqutni, sebagian orang mengucapkan Dharqutni, ini galat. Hadis ini hasan. Wa an Ubay ibn Imarah radhiyallahu anhu annahu qala ya Rasulullah amsahu 'ala al-khuffain qala na'am qala yawman qala na'am qala yawmayn qala na'am qala wa thalathatan qala na'am wa ma syi'ta. Akhrajah Abu Daud wa qala laisa biqawi. Hadis ini dhaif, tidak menjadi hujah. Yang menjadi hujah bahwasanya batas musaf khuf 1 hari 1 malam bagi mukim dan 3 hari 3 malam bagi musafir. Dan mengusap khuf tadi batal dengan sebab, di antara sebab yang telah disebutkan, dan juga dengan sebab dia dilepaskan. Sehingga seorang apabila dia berwudu, kemudian dia menggunakan khufnya, berwudu dengan sempurna lalu dia menggunakan khufnya, setelah itu dia butuh untuk berwudu lalu dia berwudu, lalu dia mengusap khuf tidak menanggalkan khufnya, kemudian dia salat namun sebelum salat menanggalkan khufnya, maka dia dianggap dia harus berwudu secara sempurna baru dia salat, karena yang dia usap tadi telah batal dan dia dianggap dalam keadaan tidak memiliki wudu atau tidak boleh salat dengan itu. Dan ini kekeliruan sebagian orang, keanehan mereka. Mereka mengusap khufnya, mereka usap khufnya, lalu ketika mereka ingin salat mereka tanggalkan khufnya. Ini jumhur berpandangan bahwasanya ini batal mengusap tadi. Wallahu alam. Naqifu huna nuwasil fi waqtin akhar insyaallah. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.